pas wae. Mulane Mbah Turaihan niku gawe kalender iku yo bingung nak darani kematian Isa keyakinane dekne iku Isa diangkat ning langit. Sing dipateni iku sibu Isa. Mulane wonten ana kematian si Bae Isa, mergo nak Isa kula nate ditakoki wong tukang ngali kalender. Iki piye Gus, aku nak muni kematian Isa keyakinanku iku Isa gak mati diangkat ning langit. Yo tulis hari kematian Isa terus dalam kurung katanya. Orko dekne bingung. Nak ora ana katane rak keyakinane padha karo mek napa? Kristen. Gus, aku rak murtad. Lah yo tulis ae kematian Yesus Kristus dalam kurung katanya. Nak ning kalender kudus kan sibeh Isa ditambahi napa? Sibeh. Semasa saya gigu zaman aneh. Nah, Islam di kelebihan lanu fariku bena hadim birrasul. Kabeh rasul tak akoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Nabi Muhammad yo napa? Nabi, Nabi Sulaiman yo nabi. Lah wong Yahudi nganggep Sulaiman gak nabi. King Solomon perkarane wong kok bojone akeh, kekuasaane akeh, berarti ra nabi mok napa? Raja. Mulane pas Nabi Muhammad nyebut Sulaiman minal anbiya, wong-wong Yahudi seneng delok Muhammad. Wong kok gobloke ngono, Sulaiman kok dianggap nabi. Sulaiman iku mok raja. Al-Qur'an turun wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sikhra. Terus wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta. Ke wong Yahudi ku ya ana gobloke. Nabi Sulaiman itu nabi sing iso naklukno jin be angin. Setan pinter. Pas Sulaiman ape mati, dekne ngarang buku disisipno ning gone ngisor singgasanane Sulaiman. Ben macem. Walhasil bareng Sulaiman wis kapundhut, setan menghembuskan isu Sulaiman canggih ngene iku mergo duwe primbon. Paham, duwe napa primbon? Wong berebut primbone Firaun delalah ning ngisor singgasanane ana primbon. Bareng diwaca dadi jimat. Mana nak aliran sing musrik nol apa jimat itu kedingin teman-teman paham itu mana asal usulnya tapi cara pulau boleh jauh muni musrik muni nganggur tau apa raya kena tu mengubah mengumati nabi ubaran itu apa musrik muni wong nganggur raya kena walhasil terus di sana orang orang Sulaiman ura nabi kelene walhasil terus sudah difahami mereka melainkan kanjeng nabi ketika nyebut Sulaiman disalahno wong nopo ya terus Allah bela nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakin nasyayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Mergo primbon sihir sing aran ra Sulaiman tapi se paham gitu. Dadi kudu ro sejarah ngoten-ngoten iku. Lah cara kula jimat kuwi aja hukumi sirik ya nganggur ngono wae. Mbok hukumi sirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah mbok arani kafir ketemu akal biro. Masuk kalimat sing dadekno mukmin yo kalimat yang sama dadekno kafir. Wong jimate wong Islam yo tulisan la ilaha illallah ditekak-teko ngono ae terus. Tekak-teko kei murid terus dikalungno ngono ae. Nek ge percaya kiai ini regane larang, nek ora percaya yang pasar wis 10.000 kan yo mau ngono kok. Kok terus musyrik ku musyrike kondi. Kula niku dikonco tamat sarang alim iso maca mukmin cerita kula Gus umur-umur saya baca kalimat syahadat ndak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Ini ada anak kiai Maduro, jadi percaya jimat. Walau hasilnya buat dikei jimat abai apa, itu ada jari ambek jahe. Ya raro, ada jari ambek jahe hubungannya apa, ya raro. Kalau dia rasa seneng jimat. Bareng tengene jeda, ini imigrasi ini. Kena, nama, sweeping apa, kena apa, jadi kontrolan, ya, kena apa, cek. Kena razia, guys. Walau hasil terus dihukumi syirik. Inna hadzal balad haramun wa la yadkhuluha musyrik. Iki negara suci ora oleh musyrik mlebu. Dene iso maca fatwa ora trimo Islam. KTP iso maca muen wanya. Mafia ya apa temu apa to. Wareng dari iku diobong dene kon merkangkan dari iku diobong wak panasen dene. Wak panasen ya Allah ya Allah. Tambah disuwaduk wae askare. Lho pangeranem jek Allah to. Kira kacet. Dan saya mestinya mereka ya berpikir wong muni ya Allah wah ya berarti pangeran Jawa malah disabdu lu pangeranmu ya Allah to. Lah kok perkara jimat? Terus jimat itu tidak-tidak ambek askare. Bareng tidak-tidak sesuai kompromi. Sedene ngetok ngalime ngomong bahasa Arab. Hasil kompromi. Wes ngene tengah-tengah, kita tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak asyhadno. Kul Kul asyhadu alla wa asyhadu anna. Aku iku kesahatan paling ra ikhlas sepanjang hidupku. Lah iya Islam ribai, bapakku kiai, mbahku kiai. Disahadatno koyo wong lagi masuk napa? Islam. Dadi mung jare inna hadzal falat falatu wa la yadkhuluha musyrik. Saiki fakul. Lah iya. Akhirnya terpaksa. Lah iya. Karena gue selepas ke imigrasi bisa-bisa jatuh. Waktu disahatan bariku ngamuk keluarga ini apa bakal dijimat bareng. Aduh, repot. Ya tapi gue senini dunia, sudah rasa buat juru-juru. Rasa tak kok, kadang ada kiai ya kacau, terus tak kok. Nah cara jenis sebut digus. Rasa buat tak kok, itu tontonan dunia, rasa buat tak kok. Semua hukum, aku dono hukum. Dawa Allah, atas aluan asya, intu bedalakum, tas hukum. Itu juga gaman, kabe perkara itu buat tak kok. Demen ino, nak dijah. Wah, misalnya uang kok tak kok rukin. Kayak rukin, uang gak jelas. Keluarganya diuripi apa. Lu ini buka wadini, uang gak usah tak kok. Barang-barang sensitif, gak usah. Jadi Allah wis pesen la tasalu an asya intu bedalakum tasukung ke jogeman bakas perkara nak dibahas muk nambahi bukae wadi bukae epe piyam ora oleh ngene ngendikane Nabi halal haram ku jelas anggere Allah meneng gak ngendikan yo halal rasa kata nasya napa rahmatan lakum min ghairi nisanin fala tabhasu an anggere Allah ora bakas anggape halal ngene cari Imam Malik takoki kewan-kewan sing aneh-aneh yang muni halal dene wong gak dipakas Allah iku. Halal lagi salam madzhab Syafi'i akhire bulus haram. Kagal haram. Wong anggere fungso sing ora priyayi iku haram dari Imam Syafi'i. Dari Imam Malik wis tenang ae. Nah, kula mun siap-siap nggih madzhab alternatif. Mun siap-siap gara-gara mangkel kula di komunitas dokter. Dokter wis kacau tenan. Ora tau ngaji roy. Pak Bak saya tanya, Gus saya tanya. Kalau ayam itu kan potensi virus, kena virus, virus apa jenis ayam di sini? Burung. Yang paling aman tuh bekicot, karena gizinya bagus, nggak potensi kena flu burung. Ya flu bekicot lah. Jadi nanti itu fekih-fekih itu akan dilawan medis, karena nanti hewan yang kamu yakini halal ada masalah medis. Sing cara kowe haram kowe bekicot, diyakini nggak ada masalah apa medis. Susu wong nanti bakas kandungan gizi bekicot gini-gini. Akhirnya ada kiai Kediri, tapi ada kiai terkenal. Ketrucut, ngarak, ngalang, apa? Begitu, dineng sak Kediri, nanti mati wong gara-gara dineng wong akeh. Tapi saat ini ya cara kula biasa, artinya biasa. Aku panjang nak Imam Malik, rada longgar. Orang muni kula, orang muni halal, rada longgar. Orang ngerti takok ini, ini. Anggir gak dibakas Quran, takok diwamu. Quran ra bakas, ra oleh takok. Lah halal tak haram. Mbah pokoke Allah meneng ae, aku ya melak meneng. Wong ora bakas aku mbok kon apa? Bakas. Dadi iki kudu paham gitu. Terus sakniki terbukti teorine Quran bener. Islam ora iso berkembang ning daerah sing mayoritas napa? Kowe sering krungu cerita kan, wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangel. Nerangnone Allah dimulai kondi iku kangel. Sapa sampean delok ning McGill teng kene Italia teng Inggris. Kuwatah sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan. Kuwatah tiang-tiang Argentina. Aku anger gak komunis terus kuwatah sing masuk napa? Islam. Komunis piye ngawiti ini? Pola perbandingan agama gak ono. Lho wong Kristen kan ono. Kayak kasus si Irina itu kan dia sekolah Kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma mentakok profesornya kenapa Tuhan harus tiga? Ini sudah dogma lah ya, meskipun dogma alasannya apa toh kok tiga kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek nang ning komunis. Agama itu candu masyarakat. Masyarakat enggak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Bar gitu sing oleh ngawiti piye lem rangno. Wong kok uteke wis ngene iki piye lem rangno. Lah mulane sejarah Irsadus Sari, jangan kira Quran ndak ngritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasr, enggak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan. Fatatil akbahu minasyirki, jadi tatil itu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasyirki, lebih buruk ketimbang syirik. Ini fatatil akbahu minasyirki.